Bismillah. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala fi kitabih Fiqh al-Asma'il Husna fi bab tahdhir min ba'd al-masalik al-munharifa fi bab al-asma' wa sifat. Wa min al-akhta'i fi hadha al-bab ja'ala al-asma' al-husna fi lawhat ja'alu ba'dihim asma'. Wa min al-akhta'i fi hadha al-bab جعل الأسماء الحسنى في لوحات جمالية ومنادر حائطية تزين بها الجدران وتجمل بها المجالس بأشكال مزخرفة وخطوط منمقة بحيث يكون أثرها على من يراها مدخل لوحة من حيث جمال خطها وحسن زخرفتها وأناقة منظرها. أما تأثيرها أما تأثيرها على القلوب قوة في الإيمان وصلاحا قوة في الإيمان وصلاحا في الأعمال فهو أمر آخر لا يتحقق بمثل هذا العمل غير المشروع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du, para ikhwah al-kiram, kita telah memulai penjelasan tentang larangan terhadap sebagian orang yang salah dalam memahami dan menggunakan al-asma al-husna maupun sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tinggi. Sebagian mereka menjadikan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai bentuk ya zikir tertentu, yang kata mereka ini untuk menyembuhkan penyakit, maka ini zikirnya. Sakit mata zikirnya ya basir, sakit telinga zikirnya ya sami', ya sakit tulang zikirnya ya azim. Ini menyimpang. Tidak pernah diajarkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tidak pula para sahabat amalkan, ya. Dan hal ini akan merusak, pertama memasukkan orang ke dalam suatu perkara amal ibadah yang tak ada padanya dalil dan dasar, yang kita menyebutnya bid'ah. Yang kedua, membuat orang sibuk menghafalkan zikir-zikir yang tak ada landasannya ini, akhirnya mereka lalai ya berzikir dengan zikir-zikir yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena setiap kali bid'ah dihidupkan, satu bid'ah hidup, maka satu sunnah mati pasti. Ya. Kemudian diantara kesalahan lainnya, ya, yang telah kita jelaskan pada kesempatan yang silam, ketika sebagian orang menjadikan nama-nama Allah ini sebagai jimat-jimat yang digantung-gantung, diletakkan di rumah-rumah, ya, diletakkan di mobil-mobil dan seterusnya. Tujuannya adalah untuk melindungi orang yang bersangkutan, rumahnya, kendaraannya dari maling, ya, dari orang-orang yang dengki, hasad, dari penyakit ain, ya. Dan ini juga terlarang, tak dibenarkan karena tak pernah sahabat melakukannya. Tabi'in juga tak ada lakukan. Dan kaidah dalam beragama, suatu perkara yang dianggap ibadah tak dilakukan oleh orang-orang terdahulu padahal mereka mungkin melakukannya, mampu melakukannya, tak mereka amalkan dan kita mengamalkan, pasti dia itu bid'ah. Dalam perkara ibadah, sahabat mampu menulis nama-nama Allah, mereka mampu juga menggantungkannya di rumah-rumah mereka, ya, atau di toko-toko mereka, karena juga sebagian mereka memiliki toko-toko, mereka pedagang. Terkala mereka mampu melakukannya tapi tak melakukannya, demikian juga generasi setelahnya, generasi tabi'in, kita melakukannya dan kita anggap itu bagian daripada ibadah, maka ini kita menyebutnya apa? Bid'ah. Dalam perkara ibadah, bukan dalam perkara sarana ibadah. Ya, andai kata sarana berkembang sebagaimana berkembangnya zaman, pakaian ini sarana dalam beribadah, ya. Namanya pesawat sarana dalam beribadah menuju ibadah, menuju tanah suci Mekah. yang dia berkembang dengan berkembangnya zaman. Para sahabat dahulu mereka memang tidak mengetahui yang namanya pesawat. Kita mengetahuinya. Kita pun pergi haji naik pesawat. Ini sarana berkembang. Sahabat tak mengetahui yang namanya mikrofon. Tak perlu teriak-teriak. Dahulu kala dalam majlis tahdits yang jumlahnya sampai ribuan orang, ya, berulang-ulang dari sini menyampaikan, nanti di tengah menyampaikan, di belakang menyampaikan. Sekarang, ya, begitu Allah mudahkan sekedar berbicara sampai ke seluruhnya. Ya, ini sarana, ya, yang berkembang sebagaimana berkembangnya zaman. Adapun segala macam bentuk perkara ibadah, disitulah yang tatkala mereka tak melakukannya padahal mereka mampu melakukannya, maka dia bukan ibadah. Pertanyaannya, mampukah sahabat membuat al-al gendang, tabu-tabuhan untuk berzikir kepada Allah pada masa mereka? Mampu. Apakah ada hal tersebut? Ada. Bahkan Nabi memberikan keringanan rukhsah dalam adat istiadat, ya, mereka boleh melakukan lagu-lagu, menabuh tabu-tabuhan di hari tertentu, dan itu pun untuk kaum wanita dan budak-budak di hari raya, di hari pernikahan. Tatkala mengantar orang menikah, Rasulullah berkata kepada Aisyah, "Ya Aisyah, innal ansara yu'jibuhumul lahu." Orang Ansar itu senang ada yang namanya lagu-laguan dan sejenisnya. Rasulullah perintahkan, ya, agar ditabuh. Dan tatkala mereka tak gunakan sarana itu untuk ibadah, kita buat sarana untuk ibadah, menyanyilah kita dengan lagu-lagu, ya, salawat dan seterusnya dengan tabu-tabuhan, maka ini namanya mutlak bid'ah. Ya, itu kaidah yang harus kita pahami. Yang mereka mampu lakukan dalam bagian ibadah, tak mereka lakukan, kita lakukan bid'ah. Ya. Nah, kemudian pada hari ini kita lanjutkan. Wa minal akhtai fi hadzal babi, di antara kesalahan dalam memahami nama-nama Allah dan sifat-sifatnya ini, ya, ja'lul asma'il husna fi lawhatin jamaliyah, meletakkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini dalam, ya, bentuk tulisan-tulisan yang indah. Bagaimana kita lihat kaligrafi-kaligrafi yang menarik dalam, ya, figura-figura, ya, dalam bingkai-bingkai dibuat nama-nama Allah, Allah tempel, ya, dalam bentuk, ya, kaligrafi yang indah, yang menarik, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah hiasan. Alangkah menyedihkan jika nama Allah hanya digunakan untuk hiasan. Subhanallah. Ya. Fi lawhatin jamaliyatin wa manadhira haitiyatin tuzayyanu bihal judran, diletakkan dalam tempat-tempat yang indah, terpampang di dinding-dinding, ya, menghiasi keindahan dinding, maka tak ada bedanya dia dengan yang lain, ya, hiasan-hiasan, lukisan-lukisan letakkanlah di sana, ya. Watajammalu bihal majalis, dengan nama-nama tersebut jadilah dia hanya figura-figura, penghias-penghias setiap majlis. Jika ada perkumpulan orang, ya, mereka begitu terpananya melihat nama-nama tersebut. Yang terkadang nama tersebut ditulis dengan khat yang sulit dicerna. Kadang-kadang muter-muter gini kita bacanya, apanya namanya Allah ini? Terbalik-balik, kadang dibuat dalam bentuk manusia, bentuk hewan. Nama Allah dibuat bentuk hewan. Nama Allah dibuat dalam bentuk manusia yang sedang sholat. Kita tahu itu, yang dengan bertasyahud itu, ya. Nama Allah, nama Rasulnya dibuat macam-macam, ya. Akhirnya orang bukan lagi mendalami maknanya, terpesona dengan keindahan, ya, keindahan bentuk daripada tulisan-tulisan tersebut. Ini hal yang sebenarnya juga tak benar. Sebagaimana Quran pun diturunkan Allah bukan untuk hias-hiasan. Berapa banyak orang yang antum lihat menyandang-nyandang tulisan tiap hari, jalan pakai motor, kadang jalan kaki, dia jual ayat kursi, dia jual Al-Fatihah, dia jual macam-macam, ya, mana-mana dengan dibuat dari bahan kulit, macam-macam. Al-Quran diturunkan bukan untuk hiasan, ya. Subhanallah, dia turunkan Quran sebagai peringatan, diamalkan, diindahkan, bukan sekedar hias-hiasan tapi dilanggar, ya, bukan untuk itu diturunkan Al-Quranul Karim. Peraturan pun bukan untuk ditempel-tempel, peraturan dunia ini misalnya, bukan untuk sekedar ditempel-tempel indah, dibuat hiasan. Peraturan sekolah contohnya dibuat indah, seindah-indahnya, mungkin jutaan rupiah dikeluarkan pakai huruf yang timbul dari bahan logam, dari bahan perak, kemudian dilanggar oleh siswa, bukan itu, ya. Demikian juga dengan Quran, demikian juga dengan Sunnah Rasulullah, demikian dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. وَتُجَمَّلُ بِهَا الْمَجَالِسُ بِأَشْكَالٍ مُزَخْرَفَةٍ وَخُطُوطٍ مُنَمَّقَةٍ, ya, dengan berbagai macam bentuk-bentuk yang berhias, ya, kaligrafi yang dihiasi, ya, dibuat berbagai macam gambar-gambar, ya, kadang-kadang dibuat gambar dal kemudian menjadi kubah di atasnya, macam-macam, ya. Bihaitsu yakunu atharuha 'ala man yaraha madhul lawha, yang mana efek bagi yang melihatnya adalah memuji keindahan ornamen tersebut, memuji keindahan kaligrafi dengan warna-warnanya yang kontras, ya. Min haitsu jamalu khattiha, mereka terpesona dengan indahnya tulisan tersebut. Wa husnu zakhrafatiha, indahnya hiasan-hiasan yang menjadi figura bagi tulisan tersebut. Wa anaqatu mandhariha, ya, begitu yakni menariknya, ya, pemandangan mata melihatnya. Amma ta'thiruha 'alal qulubi quwwatan fil imani wa salahan fil a'mal, adapun efek untuk hati, ya, menambah iman, menambah kesalehan, menambah semakin banyak ibadah, fahuwa amrun akhar, ini adalah urusan lain, tak ada kaitannya dengan gambar ini. La yatahaqqaqu mimithli hadzal amali ghairil mashru', tak ada kaitannya, tak dapat direalisasikan dengan amalan-amalan seperti ini yang tidak pernah disyariatkan. Tak pernah dengan adanya kaligrafi ini menambah iman kita kepada Allah, tak pernah, ya. Ditempelkan semua nama-nama Allah, ada Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, tak pernah menambah iman kita kepada Allah Jalla wa'ala, karena tidak dipelajari isinya, kandungannya, tak pernah menambah. Andai kata ada nama seorang, yakni pemimpin yang dicintai masyarakatnya, sekedar nama biasa tak guna, namanya sultan, amir, raja, macam-macam, ya, tapi tak pernah berusaha mengetahui siapakah sultan tersebut, siapakah amir tersebut, kebaikannya, kasih sayangnya, kecintaannya kepada rakyat, tak akan menumbuhkan apa? Kecintaan, dan tak akan menumbuhkan loyal. Karena itulah kadang-kadang ahli maksiat menempelkan di sini, di mana? Di rantainya Allah, tapi dia buat maksiat. Subhanallah. Karena bukan simbol-simbol Islam, adalah penerapan, pengamalan, tidak cukup hanya simbol-simbol. Ya, takut nanti datang orang-orang tak bertanggung jawab, merusak rumahnya, tempelkan sajadah, tulis pribumi. Jadilah sajadah menjadi jimat. Ya, jadi jimat sajadah, tempelkan. Bukan seperti itu Islam. Naam. Wa min al-akhtai fi hadzal babi ظنوا بعدهم أن إساءة أسماء الله الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة يكون بجعلها وردا يوميا وردا يوميا يقرأه مرة إذا أصبح ومرة إذا أمسى أو يقرأه أدبار الصلوات المكتوبة وربما كرر بعضهم الاسم الواحدة عشرات المرات أو مئات المرات وكل هذا عمل محدث لا دليل على مشروعيته وقد سبق بيان أن الإحصاء لها يكون بخفضها وفهم معانيها ودعاء الله بها دعاء العبادة ودعاء المسألة ومن الأخطاء في هذا الباب dan diantara kesalahan lain dalam memahami bab ini, bab asma' wa sifat, Dhannu ba'dihim anna ihsa'a asma'illahil waridi fi qawlihi. Sesungguhnya makna dalam perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'atan illa wahidan man ahsada khal jannah, yang berbunyi sesungguhnya Allah punya 99 nama, 100 kurang 1 yang menghitungnya masuk surga. Yakunu bija'liha wirdan yaumiyan, mereka mengira makna menghitungnya adalah menjadikannya sebagai wirid harian, zikir harian. Yaqra'uhu marratan idza asbah wa marratan idza amsa, yang dibaca ya pada pagi hari sekali, pada sore hari sekali, ya baca nama Allah Subhanahu wa taala tiap kali ya pagi lepas daripada salat subuh, mulailah dia ambil tu ya nama-nama Allah yang tertera dalam mushaf Al-Qur'an. Dia baca Allahu alladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahimul malikul quddusus salam al-mu'minul muhaimin al-azizul jabbar mutakabbir. Terus, bukan itu maknanya. Dibaca pagi, dibaca sore. Karena Rasulullah tak pernah amalkan. Ingat, mungkinkah mereka mengamalkannya? Mungkin. Tatkala mereka mungkin mengamalkannya tapi tidak mengamalkannya kita amalkan, dia menjadi bid'ah. Sahabat bisa melakukan hal demikian. Para tabi'in pun mampu. Ya. Aw yaqra'uhu adbar as-salawati, kadang-kadang dibaca lepas salat. Ya. Al-maktubah, salat-salat yang wajib. Kadang-kadang dibaca sebelum salat, sebagian pesantren antara azan dan iqamat mereka meramaikan dengan zikir ini. Selepas muazin azan, mereka bukan salat sunnah qabliyah tapi melafazkan wirid ini. Sebagian pesantren mereka bukan salat sunnah, bukan murajaah Quran, bukan berzikir, mereka melagukan syair Abu Nawas antara azan iqamat. Lepas azan mulailah mereka berlantun. Ya, di mana syair Abu Nawas itu pangkalnya, lupa saya. Siapa? Ilahilas tulil firdausil a'la, sama-sama ya. Wala, enak enggak? Bahaya, nanti antum tidur semua. Jangan lanjutkan. Bukan itu. Dan itu ibadah. Ibadah tak menerima kreasi, sahabatku. Kalau andai kata ibadah menerima kreasi, sudah tutup pintu kenabian. Enggak usah kirim Rasulullah, kami pun pandai buat-buat sendiri. Tak menerima kreasi, ibadah. Ya, ini Allahu Akbar ini ibadah, jangan buat kreasi. Jangan menerima kreasi, tak menerima kreasi. Ini ibadah. Kalau dia menerima kreasi, hancur risalah kenabian. Tak usah datang ke Nabi. Mampukah sahabat zikir gini-gini? Mampu enggak? Mampu. Mereka buat tidak? Tidak. Jangan buat. Subhanallah. Mampu enggak Nabi mengajarkan sahabat? Zikir tuh gini ya. Mampu? Mampu. Balik-balik seperti gini ya. Mampu? Mampukah Nabi mengajarkan? Mampu. Mampukah sahabat mengamalkan? Mampu. Nabi tak ajarkan, sahabat tak amalkan. Kau amalkan? Bid'ah. Mohon maaf lahir batin. Subhanallah. Apa tuh Wahabi semua bid'ah? Terserah mau dibilang Wahabi kek. Ya tak peduli kita. Ini agama, babnya agama, dalil. Semua pakai dalil. Iya, dalam bab ibadah. Ya, kalau anda yang kata enggak pakai dalam bab ibadah, lepaslah ikatan agama ini. Nanti ada yang buat zuhur 8 rakaat, buat asar 10 rakaat, macam-macam. Ya, kembali kepada bab asma wa sifat. Ya, tadi jadi sebagian orang salah paham, dibaca pagi, dibaca sore, dibaca selepas salat. Warubbama karrara ba'dhumul ismal wahida asharatil marrat aw mi'atil marrat, bahkan sebagian mereka ada nama khusus yang mereka ulang-ulangi berpuluh kali bahkan beratus kali. Ya, dalam sebagian rangkai zikir berjemaah mereka kadang ada nama tertentu yang diulangi 3 kali, 5 kali, 7 kali. Ya, bahkan mungkin beratus kali. Aneh-aneh macam-macam. Kita kadang-kadang masya Allah, ya, merasa takjub dengan macamnya, bermacam ragamnya cara orang beribadah, macam-macam. Sini tempat lain, sini tempat lain. Ibadah seolah-olah hari istiadat yang berbeda-beda. Subhanallah. Kacau nih kata ada agama-agama orang Arab, agama orang Indonesia. Ini agama Indonesia nih, kami menyebutnya Islam Nusantara. Oh, ini Islam Cina, ini Islam Arab, Islam Papua. Tak ada, Islam-Islam. Tak ada namanya Islam Nusantara dengan warna Nusantara. Islam dengan agama Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada makhluk yang dia salih li kulli makan wa zaman. Dia layak di setiap tempat, masa dan waktu. Ya, lintas daripada iklim, geografi, keadaan, suku, bangsa, semuanya itu dapat mengamalkan Islam. Ya. Tidak ada namanya Islam Arab, Islam Turki, tidak ada. Subhanallah, Islam agama Allah Jalla wa Ala. Wa kullu hadha amalan muhdats, semuanya ini adalah amalan yang diada-adakan. La dalila ala masyru'iyyati, tidak ada dalil yang menyariatkannya. Wa qad sabaqa bayanu anna al-ihsa'a laha yakunu bihifdhiha. Telah kita jelaskan makna ahsaha, barang siapa yang menghitungnya, maknanya adalah bihifdhiha, berusaha untuk menghafalkan nama-nama tersebut. Pertama, menghafalkan. Kedua, fahmi ma'aniyah, memahami setiap nama tersebut, apa maknanya, kandungannya, apa yang dia tuntut, apa konsekuensinya. Ya, memahami Allah punya nama Sami, artinya mendengar, maha mendengar. Dia mendengar semua suara dengan berbagai macam bahasa, dimanapun orang meminta kepadanya dia dengarkan. Konsekuensinya kepada manusia agar manusia berhati-hati kalau berbicara, karena Tuhan Allah yang memiliki nama maha mendengar, mendengar perkataannya, jangan dia berdusta, bersumpah palsu, ya, berghibah ria dan seterusnya. Ini konsekuensinya, konsekuensi daripada paham nama-nama tersebut. Kemudian berikutnya adalah wa du'a illah biha, menjadikan nama-nama tersebut sebagai sarana berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Sami, tasma', ya ahwa, tasma' ahwalana, ya engkau, ya Allah, tasma' aswatana wa ta'lam ahwalana, ya Allah, ya Maha, Tuhan Maha mendengar, engkau mendengar suara kami ini, ya Tuhan, ya Allah yang Maha melihat, engkau melihat keadaan kami ini. Mintalah kepada Allah SWT dengan nama-namanya. Wahai Tuhan Ar-Razak, Tuhan pemberi rezeki, berikanlah kepada kami rezeki, kemudahan rezeki. Dan begitulah seterusnya. Memanggil Allah dengan nama-nama tersebut dalam berdoa. Wa doa al-ibadati wa doa al-mas'ala, baik doa dalam meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, atau doa yang dipanjatkan ya dalam bentuk ibadah. Sambil berjalan, lisan kita mengatakan ya dzal jalali wal ikram, ya arhamar rahimin. Ya, na'am. Wa qad yaghlu ba'dun nasi fi hadzal babi fa yaz'umuna anna li kulli ismin min asma'illahil husna khawas khawas khawas wa asraran tata'allaqu bih, wa anna li kulli ismin khadiman ruhaniyan yahdumu min man yahdumu man yuwadibu ala dzikri bihi wa yasmu ba'du man saru fi hadzal tariqi annahum yakshifuna bi asma'illahi asraral mughibat mughayyabati asraral mughayyabati wal khafi minal maknunat wa yasmu ba'duhum anna indahu ismallahi al'adam yaftahu bihil mughlaqat wa yukhriku bihil adat wa yakunu lahu bihi minal khawasi ma laysa li ghairihi. Wa qad yaghlu ba'dun nas, sebagian orang keterlaluan melampaui batas, ekstrim fi hadzal bab, dalam bab memahami nama-nama dan sifat ini. Fa yaz'umuna anna li kulli ismin min asma'illahil husna khawasa wa asraran tata'allaqu bihi, mereka mengklaim setiap nama ini punya kekhususan kekhususan sendiri. Ya, punya rahasia-rahasia. Ya, yang tak semua orang tahu, hanya dia dan orang-orang seperti dia yang tahu. Ya. Anna likulli ismin khadiman ruhaniyan, kata mereka setiap nama Allah ini punya khadam dari jin. Setiap nama Allah ini ada penjaganya dari bangsa jin. Yakhdumu man yuadzibu ala dzikri bihi, yang mana khadam ini, jin ini akan senantiasa membantu orang yang mengamalkan zikir dengan nama-nama ini. Ya. Mereka mengklaim nama-nama ini tidak sama, berbeda-beda rahasia di baliknya dan khasiatnya. Setiap nama ini ada jin yang menjaganya. Ya, inilah kata mereka. Yang mengamalkan nama-nama ini akan dijaga oleh jin tersebut. Kita tak perlu dijaga jin. Lebih baik kita dijaga Allah Jalla wa'ala. Jin sama seperti kita makhluk. Untuk apa kita dijaga jin? Bahkan Allah lebih utamakan manusia dari bangsa jin. Bahkan jenis manusia lebih utamakan daripada jenis malaikat. Jenisnya. Ya. Maka mengapa kita minta bantuan jin? Minta jaga jin. Jin tolonglah jaga-jagakan aku. Tak perlu. Tuhan jin Rabbul Alamin. Ya. Itu yang paling utama. Dan tak pernah Allah SWT katakan, Nabi katakan setiap nama Allah itu ada khadamnya, tak ada. Ya, sebagian orang berzikir memuji Allah, sebagian orang mengamalkan talmasah al-huruz, mengamalkan jimat-jimat yang ada bacaan-bacaannya, raja-raja, kata mereka, raja ini agar datang kepadamu khadam ini, amalkan satu hari satu malam, bacalah, nanti malam akan datang dalam mimpimu, nanti kau akan memiliki khadam, ini zikirnya amalkan. Berarti zikirnya bukan untuk Allah, zikirnya untuk mendatangkan jin. Untuk apa? Ya, kita enggak butuh dengan jin, kita butuh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena jin pun butuh kepada Allah, semua butuh kepada Allah Jalla wa Ala. Ya, wajzumu بعض من ساروا على أو من ساروا في هذا الطريق أنهم يكشفون بأسماء الله أسرار المغيبات. Sebagian lain mengklaim orang yang berjalan di atas jalan ini yang memahami meyakini adanya rahasia-rahasia di balik setiap nama yang mereka mengetahuinya, nama-nama ini memiliki khadam. Mereka mengklaim أنهم يكشفون بأسماء الله أسرار المغيبات. Mereka dapat dengan nama-nama Allah SWT yang mereka amalkan ini menyingkap semua yang gaib. Handphone hilang, tahu. Di mana? Kau cari aja di pasar sana banyak yang baru. Ya, jadi dukun. Nama-nama Allah diturunkan bukan kita jadi dukun. Allahu Akbar. Betapa hinanya jika nama Allah diturunkan untuk menjadi dukun. Paranormal, orang-orang tak normal. Subhanallah, bukan untuk itu Allah turunkan nama-namanya kita pelajari. Ya. Wal khafi minal maknunat, dengan nama-nama Allah dia dapat menyingkap yang tersembunyi di balik semua rahasia alam ini. Ngeri ini. Wa yazumu ba'dhum anna indahu ismallahil azam, dan sebagian mereka mengklaim dia tahu nama Allah yang paling besar. Yaftahu bihil mughlaqat, dengan nama tersebut segala kesulitan yang tertutup, terkunci, tersegel, kalau disebutkan oleh dia terbuka. Subhanallah. Apapun kesulitan, musibah, petaka, bencana datang ke dia, dia sebutkan nama Allah ini terbuka semua kemudahan. Mereka klaim, ya. Wa yukhriqu bihil adat, dengannya dia akan membuat sesuatu perkara yang di luar daripada kebiasaan. Ya, yang tak mungkin jadi mungkin. Ya, andai kata dia harus terbang hari ini ke Jakarta. Ya, semua pesawat tak ada lagi, bentangkan aja sejadah sampai ke Jakarta dia sebentar. Kayak berita Aladdin tuh, film-film Aladdin. Lampu wasiatnya. Agama kita bukan agama Aladdin. Agama kita bukan agama 1001 malam Alif Laila wa Laila. Dongengan itu semua. Ya, Ustaz, Nabi Sulaiman, iya itu Nabi, kok siapa? samakan ini dengan Nabi Sulaiman. Kutundukkan jin ini Ustaz. Hebat kau. Subhanallah, bisa kau tundukkan jin. Kau ditokohi jin, ditipu jin. Subhanallah. Kemudian wa yakuna lahu bihi min al-khawasi ma laysa li ghairi, kata dia, dia mengklaim dengan mengetahui nama Allah yang paling besar ini, dia memiliki kekhususan yang tak ada pada orang lain. Kekhususannya bisa ngilang. Kekhususannya ya bisa terbang naik pesawat. Kita pun bisa. Ya. Ini semuanya adalah perkara-perkara yang batil dalam bab asma wa sifat. Jam 6. Cukup sampai di sini. Sabar-sabar aja lah antum. Beginilah kita ilmu. Seminggu sekali kita ketemu ini. Kadang mau kita baca satu hari. Tak kerja kita dipecat, tak makan nanti anak istri antum. Dahlah, dikit-dikit yang penting berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.